Dua pertanyaan berikutnya dari Akhwat Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Bolehkah aset berupa bangunan yang berada di lingkungan masjid dan dimiliki oleh masjid digunakan atau disewakan kepada pihak bank, baik konvensional maupun bank syariah, ya, okay, untuk penempatan dan pengoperasian mesin ATM, Ustaz? Kalau kepada bank riba, tidak boleh dia sewakan. Ya, ini memperbesar apa namanya, memperbesar sum'ah, nama baik bank itu, bahwa ATM-nya ada di masjid A. Masjid A itu kan masjid banyak sunnahnya, di sana ada ATM bank ribanya. Tidak boleh. Allah barakikum. Baik, pertanyaan berikutnya. Dalam dunia purchasing, seringkali vendor atau supplier memberi hadiah dengan cara diam-diam, hadiah pribadi untuk kita. Bagaimana kita itu siapa? Ya, Ustaz? Kita itu siapa? Kita itu sebagai pihak yang dipekerjakan kantor untuk membeli barang dari supplier. Diam-diam dikasih hadiah. Diam-diam dikasih hadiah. Bagaimana hukum hadiah tersebut? Ini hadiah yang diam-diam hukumnya rishwah. Rishwah. Haram diam-diam. Oke. Bagaimana kalau kita ditraktir, Ustaz? Yang laki-laki dua, kenapa dia lebih dari dua? Cukup. Kita balik ke laki-laki. Bapak sekarang. Ya, Allah mengatakan laki-laki dua, perempuan satu. Beliau laki-laki dua, perempuan dua. Baik, kita lanjut pertanyaan. Apa laki-laki namanya? Emansipasi namanya ini. Bukan emansipasi namanya. Taib. Allah barik. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mau jual rumah untuk menutupi. Kurang jelas suaranya. Insyaallah mau jual rumah untuk menutupi utang riba, Ustaz. Cuma masalahnya kalau yang mau beli dengan KPR lagi gimana, Ustaz? Pakai apa? Pakai KPR lagi, pakai bank dia. Kalau Anda akan diminta tanda tangan sebagai saksi oleh bank riba atau tidak? Tanda tangan enggak, cuma biasanya yang transaksinya akadnya di bank konvensional tersebut, Ustaz. Jadi cuman akadnya aja di bank. Kita menyaksikan tapi tidak ikut tanda tangan, Ustaz. Si kita menyaksikan saksi atau bukan namanya? Jadi gimana? Jadi enggak boleh jual untuk orang KPR lagi, Ustaz. Bilang kepada dia saya enggak mau ke bank Anda. Bank Anda adalah bank riba. Tapi kalau masuk ke rekening saya langsung tanpa harus ada saya datang ke bank riba, tanpa saya tanda tangan di bank riba, saya setuju. Ya. Syukur, Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menerima parcel dan titipan uang dari seperti tadi diberikan dari supplier, terus saya sekarang bertanggung jawab untuk memberikan ke Baitul Mal atau boleh enggak ke saudara sendiri yang kebetulan kurang mampu? Boleh. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ayah meninggal tapi warisannya belum dibagi-bagi. Kok seorang ayah? Anda kan Pak Guru. Anda Pak Guru atau ayah? Pak Guru, tapi ayah saya yang meninggal, Bos. Oh, tayo. Ayahnya. Ayah Anda meninggal qadarullah masyaallah. Karena saudara-saudara belum paham sunnah, jadi belum mau dibagi. Pembagian waris bukan sunnah. Tapi Al-Qur'an. Semua pembagian waris dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 10, 11, 12 dengan 176. Ya, artinya saudara-saudara kandung itu belum kan mereka belum paham sunnah, belum paham Quran, tay. Belum paham Quran. Ya. Tay. Terus belum mau dibagi, itu nunggu suasana tenang dulu, akhirnya keburu ibu saya meninggal gitu. Bilang mereka bagi secepatnya. Nanti tenang-tenang lagi mati kalian nanti lagi. Jelas. Pertanyaannya gimana baginya gitu? Karena ibu akhirnya udah keburu meninggal, seharusnya kan dapat bagian. Iya, enggak apa-apa. Yang bagian ibu tadi dibagi lagi, dicampurkan dengan harta dia selain dari warisan. Sekarang dibagi dulu, ibu dapat. Ibu dapat. Iya, istri seperdelapan kalau ada anak. Terus harta ibu tambah harta dia, kan ibu meninggal, tambah harta dari waris dari suaminya, kemudian ditambah dengan harta dia, dibagi lagi kepada ahli waris yang sekarang. Perhitungannya gimana Pak Ustaz? Berapa perbandingan? Rinciannya maksudnya. Iya. Bila suami wafat, istri dapat ada anak suami ini. Ada. Dapat 1/8. Kemudian anak laki berapa orang? 3. Perempuan berapa orang? 5. 5 3 kali 2 berapa? 6. Tambah 5 11. Sisa dari 1/8 tadi 7/8 dibagi 11. 2/11 laki-laki, 1/11 perempuan. Bapak yang meninggal tadi, orang tuanya sudah ada atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Enggak dapat. Sekarang ibunya yang meninggal. Si istri yang meninggalkan ya. Si istri ada harta ditambah dengan harta 1/8 warisan suaminya. Dibagi, si istri ini punya orang tua atau tidak? Tidak, sudah meninggal. Sudah meninggal. Anak-anaknya berapa? 8. 8. Laki-laki berapa, perempuan berapa? 3, perempuan 5. Perempuan 5, laki-laki 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Tambah 5, 11. Dibagi 11 saja hartanya. Paham? 2/11 untuk laki-laki, 1/11 untuk perempuan. Cukup? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Baik Ustaz, kita kembali ke pertanyaan akhwat. Ada pertanyaan Ustaz, bagaimana syarat-syaratnya agar kita bisa membeli barang seperti kredit motor bisa menjadi halal? Tidak ada persyaratan denda keterlambatan. Kalau terlambat dikenakan denda. Itu bisa dihapuskan? Well, bisa. Wallahu alam. Kalau di bank syariah saya tidak bisa. Tidak bisa Ustaz. Setahu saya tidak bisa. Mereka cari uang dari riba itu, padahal itu yang riba. Baik. Pertanyaan berikutnya, kenapa multi level marketing diharamkan? Bagaimana dalilnya? Dan bagaimana pula dengan fatwa MUI yang bisa menghalalkan multi level marketing? Ulangi pertanyaannya. Kenapa multi level marketing atau MLM diharamkan? Apa dalilnya? Dan bagaimana dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa multi level marketing itu halal? MLM diharamkan, saya bahas di buku Harta Haram Rinci. Jelas? Sepanjang pengetahuan saya, tidak satu pun lembaga fatwa internasional yang berpusat di Saudi, di Yordan, di Suriah dan di negara-negara lainnya, di Mesir juga, yang menghalalkan MLM kecuali lembaga fatwa Indonesia. Jelas? Baik Ustaz. Terus. Kesimpulannya beli buku antum Ustaz. Baca buku saya, baca bukan beli. Bukunya. Siapa yang suruh beli? Taib. Baca buku saya. Baik. Langsung Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu pernah bekerja di lembaga keuangan. Apa? Saya pernah bekerja di lembaga keuangan dan alhamdulillah sudah resign. Saya yang jadi pertanyaan saya adalah apakah saya waktu kasihan beliau bungkuk, naikin mic-nya, mic-nya dinaikin, akhir penitia. Ada waktu bekerja itu ada masih bungkuk beliau lurus kan. Panitia entet diri di samping dia, biarkan dia, kasihan ya akhir. Kalau enggak jangan buat pertanyaan, saya ceramah aja. Pegang mic-nya. Jadi ada waktu saya bekerja itu Ustaz, ada aset yang saya punya. Nah itu gimana statusnya Ustaz setelah saya sudah menjadi kalau aset ini diberikan kepada fakir miskin, Anda masih bisa hidup? Masih Ustaz. Masih ada aset yang lain? Jadi maksud saya kan nilai aset itu berturun Ustaz, karena aset yang saya punya itu nilainya berturun. Apakah itu nanti harus saya jual dengan harga waktu awal saya membelinya atau saya bukan? Semuanya yang Anda dapatkan ketika bekerja di lembaga keuangan, departemen di mana itu lembaga keuangan kan ya? Iya, yang mengurus riba ini, semuanya tidak halal kecuali kebutuhan minimal. Kebutuhan minimal apa? Rumah minimal, mungkin 2 kamar, mungkin 3 kamar. Jelas. Lebih dari itu harus diberikan kepada fakir miskin. Terus. Walaupun nilai dari barangnya tersebut berkurang gimana Ustaz? Walaupun berkurang. apa kita tunggu dengan harga jual yang sesuai waktu dulu atau? Teh. Berarti Anda tunggu bertobat. Siapa yang menjamin nyawa Anda masih bisa ditunggu? Ya, Ustaz. Tidak ada. Nah. Terus ini Ustaz, waktu saya bekerja itu saya sempat dapat istilahnya kayak bisnis lah dari teman untuk mencarikan barang. Barang tersebut jadi sistemnya saya mencarikan dan setelah saya dapat saya tentukan harganya dan dia setuju. Kemudian tapi jatuhnya dipiutangkan Ustaz. Setelah dipiutangkan, barang sudah Anda miliki atau belum? Sudah saya beli. Ha. Tapi saya sudah memberikan harga kepada teman bahwa ya, harganya segini, dia setuju. Ya. Nah itu saya piutangkan ke dia dengan jangka waktu itu saya tidak menyebutkan sampai berapa. Pokoknya sampai dia ada uang ya sudah bayar saja. Nah ketika dia sudah ada uang dan bayar, dia melebihkannya lagi dengan alasan ini untuk Anda, itu gimana Ustaz? Boleh. Anda tidak minta lebih kan? Iya, tidak. Boleh. Masih Ustaz. Iya. Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah praktisi dari pasar uang, pasar modal, Pak. Iya, silakan. Pertama, Pak, yaitu obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu SUN, surat utang negara. Iya. Ini dijual pada masyarakat dengan penghasilan ada dua, Pak. Satu yaitu dari kupon semacam bunga yang ditentukan dengan persentase. Iya. Dan kedua adalah hasil jual beli dari naik turunnya harga. Dan yang kedua, Pak, adalah pasar saham. Pasar saham adalah penyertaan orang untuk membeli saham dengan mengeluarkan uang untuk sekian persen dari saham itu. Dari saham itu kita dapat bunga, Pak. Pertanyaan saya itu, dari hasil-hasil saham dan obligasi itu apakah halal sifatnya? Terima kasih, Pak. Ya, obligasi haram. Obligasi, ya. Yaitu surat utang negara, Pak. Iya, sun ya, juga haram. Dan uang yang diterima oleh negara itu dikelola untuk kepentingan pemerintah. Nanti dibayar pemerintah berlebih atau sama seperti yang dia pinjam? Iya. Berlebih kan ya? Iya, Pak. Ah, ini namanya riba. Ya, jelas, Pak. Bapak, itu sama aja dengan individu pinjam uang 100 ya, juta. Nanti dikembalikan 110 juta. Ya. Dan oleh pemerintah itu uang yang didapat dari penjualan obligasi untuk infrastruktur, Pak. Lebih yaitu penting perut daripada rakyat infrastruktur umum, Pak. Ya, ya. Orang yang miskin enggak punya beras, enggak punya biaya untuk rumah sakit, enggak punya biaya untuk masukin anaknya sekolah. Pinjam uang ke rentenir sebanyak 10 juta. Bayar nanti setelah 1 tahun 12 juta. Hah? Ini riba atau bukan? Riba namanya. Walaupun untuk perut, walaupun untuk sekolah. Karena ada pertambahan riba. Jelas, Bapak? Ya. Kalau secara logika, Pak, ininya secara dunia perbankan gini, ya, dunia perdagangan itu nampaknya halal, Pak. Nampaknya halal, ya. Dia bukan berdagang ini. Ya. Dia menyerahkan uang, dikasih uang berlebih. Bukan dia serahkan adalah barang. Dikasih uang berlebih boleh. Kalau yang diserahkan oleh rakyat adalah barang. Tapi yang diserahkan oleh rakyat adalah uang. Dibayar pemerintah adalah uang juga. Ya. Dan hukum halal haram bukan hukum di dunia perdagangan, tapi hukum syariat Allah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelas, untuk Bapak, obligasi saham ini sudah tersebar ke semua, hampir semua negara-negara Islam, Pak. Ya, hampir ya, semua negara Islam bikin riba, ya, nggak ada masalah. Sama seperti hampir semua negara Islam bikin kesyirikan. Bukan berarti dengan demikian syirik menjadi halal. Jelas Bapak? Iya Pak. Nah, buat rincinya baca di buku. Jadi, saya jawabannya boleh atau tidak kita bermain di saham dan obligasi? Tidak Pak. Boleh. Tidak Pak ya. Ah. Ya. Terima kasih Pak. Allah ya, ingin rincinya lihat di buku saya Harta Haram Muamalat Kontemporer ya. Yang tadi dihadiahkan ya. Kepada salah seorang jamaah. Terima kasih Pak. Allah barik sih Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bergerak di bidang olahraga nih, Ustaz. Hah? Olahraga. Antum bergerak di penjualan barang-barang olahraga. Sport. Masya Allah, Masya Allah. Hah. Pertanyaannya mengenai jual beli salam. Lah, ente di sport kau jual beli salam? Ya makanya dengar dulu Ustaz. Iya, tay. Kan ada pendapat, dua pendapat ulama mengenai jual beli salam. Salah satu yang Ustaz Erwandi suka bilang harus ada jangka waktu yang menyebabkan perubahan harga, yang menyebabkan harga itu akan menjadi lebih murah. Tapi ada ulama lain yang tidak mensyaratkan hal demikian. Apa ini? Syarat apa ini? Barangnya Ustaz. Jadi misalkan kita menerima pembayaran 100% di muka secara salam. Salam. Bukan saham. Salam. Akad salam. Akad salam. Antum sport salam gimana caranya? Ya itu dia. Misalkan ada orang membeli sepatu olahraga ke saya dengan cara salam. Artinya uang di depan? Ya, 100% uang di depan. Barang belakangan. Barang belum Anda miliki. Ya. Ada sebagian ulama yang menyatakan tidak perlu jangka waktu yang menyebabkan perubahan harga sehingga harganya lebih murah, sedangkan ulama lain menyatakan diharuskan demikian. Adanya jangka waktu yang menyebabkan perubahan harga sehingga harga menjadi lebih murah. Ini yang sering dikatakan oleh Ustadz Erwandi. Iya, itu jumhur para ulama ya. Oke. Sekarang boleh gak Ustadz untuk melepaskan dari khilaf ulama ini? Saya cuman dalam waktu satu hari, waktunya hanya dengan satu hari, tapi saya mengurangi keuntungan saya. Umpama seperti ini Ustadz. Harga sepatu yang biasanya harganya 200 ribu, saya kasih ke customer harganya 190 ribu, sehingga udah berubah boleh, harga. Boleh. Untuk lepas dari khilaf itu boleh Ustadz ya? Boleh. Walaupun hanya satu hari Ustadz. Panitia, boleh dua pertanyaan? Enggak, maksudnya walaupun jangka waktunya satu hari. Masih nyambung? Boleh. Boleh? Boleh. Assalamualaikum. Terus. Kita terus ke pertanyaan akhwat. Ustaz, harta waris yang pembagiannya tidak sesuai hukum waris, bolehkah diterima dan digunakan? Keluarga sudah diingatkan tapi tetap tidak mau menjalankan hukum waris. Kalau yang Anda terima berlebih, yang hak Anda boleh, yang sisanya tidak boleh. Allah barik fiik. Baik, pertanyaan berikutnya, ada beberapa pertanyaan serupa, saya bacakan saja. Apakah bekerja sebagai pengawas perbankan tergolong riba? Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya yang serupa bekerja? Dia bukan riba, tapi dia ngawasin riba. Lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya ngawasin riba. Ini ribanya enggak bagus, bagusin ribanya. Allahul musta'an. Walaihi tuqlam. Terus. Haram Ustaz, karena dia menerima gaji dari situ, berarti semua seluruhan gajinya semua haram. Semua tidak halal. Baik. Kita balik ke pertanyaan ikhwan berikutnya. Sudah dua akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya bekerja di konsultan arsitek sebagai penggambar. Apa hukumnya bekerja menggunakan software yang ilegal? Curi artinya. Saya sebagai karyawan tapi. Enggak, Anda mengambil software dengan ilegal. Enggak, kita menggambar pakai software yang ilegal. Iya, software ilegalnya siapa yang curinya, Anda atau kantor? Kantor udah. Tapi Anda tahu? Tahu. Berarti Anda menggunakan barang curian. Naam. Berdosa menggunakan barang curian atau tidak? Dosa. Ya udah, toh. Sekran stat. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan saya seputar bank syariah. Bagaimana sumbangsih atau tindakan yang bisa dilakukan oleh masyarakat muslim kita semua ini agar suatu hari nanti di Indonesia ini bisa ditegakkan bank yang murni 100% syariah? Ada gak yang bisa kita lakukan Ustaz? banyak yang bisa dilakukan. Ketika datang kepada bank syariah Anda, mengajukan sebuah pendanaan atau lain-lain, ternyata tidak sesuai syariah, bilang, bu, ini gak sesuai syariah. Dari mana gak sesuai syariah? Oh, ini, karena Anda dari banyak ini. Oh, iya, nanti saya bicarakan ke atas dulu ya. Besok datang lagi yang lain. Bu, gak sesuai syariah. 5 orang yang datang sehari itu, besok buka gak kantornya? Tutup atau masih buka besok kantornya? Ya, mungkin. Mungkin buka. Datang lagi 5 lagi besok. Stres atau tidak deh, mulai stres goyang dia. Mulai terganggu ya. Ah, terganggu kejiwaannya. Tapi itu tujuan kita menasihatinya. Jelas, tetapi berbicara menyampaikan syariat tadi dengan adab yang baik dan dengan dalil. Jelas. Baik. Silakan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di tahun 2014 Anda belum memahami sunnah dan Al-Quran. Jadi di tahun 2014 Anda membeli rumah secara... 2014 Anda belum memahami Al-Quran dan sunnah ya. 2016 sudah paham Al-Quran dan sunnah? Insya Allah masih banyak belajar. Baik. Ya, di 2014 Anda kalau Anda paham, saya tanya satu pertanyaan. Anda bilang masih banyak belajar, makanya Anda datang ke kajian. Silakan, ini. Silakan. Saya sampai lupa mau nanya apa. Insyaallah. Di 2014 Anda membeli rumah secara KPR, dan di 2016 Anda sudah mulai mengetahui bahaya riba. Sampai akhirnya Anda memutuskan untuk jual, cuman masih terlalu jauh tenor yang Anda ambil. Akhirnya adik Anda memutuskan untuk mau membeli rumah Anda cuman secara over kredit. Over kredit tidak resmi di bank gitu, karena berarti pindah akad ribanya ke adik Anda. Betul, tapi tidak melalui Anda keluar dari neraka, adik masuk. Abang macam apa di kau ini? Anda tapi enak selamat keluar dari neraka, adik dijerumuskan. Iya, aman. Sebelumnya Anda dan ibu Anda sudah mana adiknya? Itu dia. Anda sudah mengingatkan ke adik Anda dan ke keluarga bahwa mengenai bahaya riba, cuman seperti tidak dipedulikan gitu. Ya udah enggak apa-apa gitu loh. Yang penting Anda kan apa sudah. Apa yang tidak apa-apa? Anda iya, yang penting Anda kan sudah menjelaskan tentang mengenai bahaya riba. Ya udah, jangan jual ke adik. Kalau jual ke adik, Anda tutupi hutang riba di bank, jual ke adik dengan cara cicil, enggak ada masalah dan tidak ada denda keterlambatan. Tapi kan kalau Anda kan over kredit sehingga adik sekarang yang termasuk akad riba. Berarti kalau over kredit ke orang lain boleh, Ustaz? Sama halnya. Bukankah kaum muslimin bersaudara? Betul. Kecuali yang dah masuk dengan orang lain dari non muslim, terserah. Boleh. Terserah, saya bilang. Dia juga masuk neraka kan? Ya, sekalianlah. Baik. Nah, sekarang Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan pertanyaan ketiga dari Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kalau hukum untuk investasi reksadana gimana Ustaz ya dalam Islam ya? Apa? Reksadana. Reksadana. Reksadana. Apa maksud reksadana itu, apa maksudnya? Hukum investasi reksadana dalam Islam itu bagaimana Ustaz? Anda masukkan uang 1 miliar. Hah? Betul? Enggak sih, saya mau nanya aja sih Ustaz. Apa? Ya, nanya aja sebelum investasi, nanya dulu gitu. Ya Ustaz, maksudnya meng kurang jelas analogikan gitu, contoh. Katakan iya saja. Oh iya ya. Misalnya reksadananya misalnya 10 juta misalnya Ustaz. 10 juta. Misalnya. Nanti uang Anda bertambah atau berkurang? Bertambah. Berkurang mungkin. Berkurang bisa jadi sih. Bisa jadi. Dia beli barang yang halal atau barang yang haram? Itu disalurkan untuk yang usaha halal Ustaz, yang usaha yang halal. Iya, salia. Anda tahu usahanya apa? Enggak tahu, Ustaz. Tapi halal kok enggak tahu? Iya, itu Ustaz. Ya, lebih baik jual ayam Anda di pasar daripada reksadana. Iya, jadi gimana Ustaz hukumnya? Iya, jual ayam, beli ayam dari kampung, jual di pasar, halal. Haram ya, Ustaz ya? Oh, ya, baik. Iya, makasih Ustaz. Cukup, cukup. Kita balik ke pertanyaan akhwat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana ada arisan keluarga. Tujuan dari arisan tersebut agar silaturahim antar keluarga terjaga, tetap saling mendengar dan mengetahui antar keluarga. Jadi setiap anggota arisan yang mendapatkan arisan tentu berkewajiban untuk memasak makanan, menyediakan kue, kopi, teh dan lainnya. Dan anggota arisan lain yang hadir membawa membawa juga makanan. Yang jadi pertanyaan, apakah makanan yang disuguhkan oleh tuan rumah itu haram? Karena dia mendapat arisan tuh 1.750.000, sementara kadang-kadang harga makan tuh di atas yang dia dapat dari kocokan arisan itu atau rutin yang mereka kumpulkan. Riba ini namanya. Riba Ustaz. Dia dapat cuma 1 juta, 700. Sedangkan biaya makan orang 2 juta. Ya, betul. Riba namanya. Taip. Tidak, kalau ingin dihalalkan, tidak ada hubungan antara penyedia makanan dengan kocokan. Itu boleh. Baik. Nah. Pertanyaan berikutnya, yang kedua. Ustaz, saya single parent menumpang. Apa? Beliau single parent. Suaminya sudah meninggal, Ustaz. Janda. Janda. Baik. Ya. Ustaz, saya janda. Menumpang di rumah kakak yang kerja di bank. Penghasilan kami bercampur di makanan. Apakah saya mau makan harta haram juga? Apakah saya baiknya memisahkan diri dari rumah tersebut? Ulangi. Baik, Ustadz, saya janda menumpang di rumah kakak yang kerja di bank. Jadi kakaknya beliau kerja di bank, Ustadz. Penghasilan mereka ini bercampur untuk membeli makanan sehari-hari. Jadi apakah dia yang tidak bekerja di bank itu ikut memakan harta haram juga, Ustadz? Karena mereka bercampur hartanya untuk membeli. Yang dia makan adalah dari uangnya dia. Ya. Jelas, sehingga tidak bercampur. Walaupun mereka bersatu membeli lauk pauk gitu, Ustaz. Iya, nggak ada masalah. Kirakan dia hari ini keluarkan uang berapa, sebanyak itu dia makan. Oleh Oke, okay. Kita lanjut ke pertanyaan Ikhwan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Bapak-bapak tinggal berapa orang lagi? Masih banyak, Ustaz. Ada sekitar 20. Yang sudah nanya mengantri lagi, Ustaz. Ada di belakang. Bentar, sepertinya saya mulai drop. Taip. Sampai berapa menit ke depan, Ustaz? Saya enggak tahu. Baik. Yang gaib. Kalau ternyata saya akan lelah setelah satu pertanyaan, saya istirahat setelah satu pertanyaan ya. Baik. Teh. Allah barik fiku. Fik barakallahu. Ana mengalami gangguan kesehatan. Tahu antum kan ya, ada kraniotomi di sini di belah kepala sebanyak 12 jahitan lebih. Untuk mengeluarkan kista di kepala, di belakang mata, di depan otak kecil. Alhamdulillah. Ya, tetapi jawaban saya gak ada yang ngaco kan ya? Gak ada. Alhamdulillah tidak ada. Kalau udah ngaco, tolong stop panitia sehingga saya pulang. Aman Ustaz. Syafakallah. Silakan. Oh ya Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Di kantor saya kan kadang melakukan pengadaan barang. Nah, di purchase order atau surat pembelian itu tidak mencantumkan misalnya yang dibeli cuma ABC seperti itu. Nah, tapi waktu pengiriman oleh vendor itu kita suka dikasih lebih, jadi ABCD seperti itu. D-nya itu kita udah pernah konfirmasi. Kita kan beli tanpa D, cuma ABC. Kenapa muncul D seperti itu? Cuman harganya tetap tidak berubah. Nah, kata vendor untuk menjaga hubungan baik dengan perusahaan Bapak. Itu akhirnya sempat saya terima, tapi enggak saya pakai, cuman saya. Anda terima berikan kepada pemilik perusahaan Anda, bukan nah, untuk Anda. Kalau saya, untuk Anda namanya rishwah, haram. Saya, itu Ustaz, saya tidak pakai, cuman saya taruh di ruangan gitu, ruangan di kantor. Tinggal nah, diberitahukan kepada pemilik perusahaan atau direktur, ini gimana Pak? Nah, oleh manajer baru dikasih ke saya Ustaz. Ah boleh. Itu lalu manajer ini pemilik perusahaan atau sebagai pengelola aja dia? Manajer ini manajer regional gitu Ustaz. Manajer juga dipekerjakan Ustaz. Bekerja bukan juga, tapi dia diberi kewenangan untuk mengatur seperti ini atau tidak? Kalau itu saya kurang tahu sih. Tanyakan dulu. Oh, itu. Ah, oh ya, lalu nah di kantor itu kan ada beberapa departemen, Ustaz. Ada produknya itu ada bikin kayak kan di perusahaan IT. Nah, salah satu produknya itu ada yang menyangkut perbankan, Ustaz. Nah, kayak bikin ATM ataupun bikin kartu kredit. Nah, yang saya sempat gelisah itu 3 minggu yang terakhir. Yang ATM enggak ada masalah, yang kartu kredit yang riba. Oh, seperti itu. Oke. Okay. Nah, ya, ya. Bila ada hal-hal yang berkenan dengan kartu kredit, Anda bilang saya enggak mau mengerjakannya. Oh iya. Oh iya, Teh. Oke, oke, Ustaz. Saya tidak berhubungan langsung sih, Ustaz, cuman di dalam satu bendera itu ada produk yang iya, bila pokoknya berhubungan dengan apa? Okay. Kartu kredit, mau langsung mau tidak, tidak boleh Anda. Oke, okay, Ustaz. Ah. Oke, okay, terima kasih, Ustaz. Jazakallah. Allah barik fiik. Silakan, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Alwi, kebetulan saya kena musibah. Mic-nya tolong kecilin. Saya kena musibah Pak Ustaz. Iya Pak. Ada orang musibah sedang, tanda Allah cinta iya, kepada Bapak. Kena musibah, saya ditipu. Dia pinjam sertifikat rumah saya. Iya. Untuk dianggunkan ke bank Sahabat Sampurna. Untuk bank apa? Bank Sahabat Sampurna. Ah, taip. Dia bilang untuk usaha pabrik kelapa sawit di Pakanbaru. Iya. Tapi baru sepertiga dia bayar cicil, dia kena kredit macet. Maka datang orang-orang dari bank mau lelang rumah saya. Ternyata tanpa diketahui dan tanpa seizin saya, surat sertifikat saya telah diganti nama oleh kawan saya. Ini sampai bukan kawan namanya nih Pak. Hah? Ini bukan kawan namanya. Iya. Yeah. Terus. Dia selalu membawa ini semua karena Allah. Kalau saya ini tanya, ini musuh, setan pun gak berani iya, menipu orang pakai nama Allah. Selalu dia bilang karena Allah, karena Allah. Ah, terus. Sampai sekarang sudah 4 kali lelang, tapi rumah saya lolos dari lelang tersebut. Ya, terus. Dan bulan depan September akan ada lelang lagi. Bagaimana solusinya agar hak saya, sertifikat saya kembali karena kawan saya tidak bertanggung jawab. Terima kasih Pak. Allah barik. Solusi yang pertama Bapak, adukan semua permasalahan Anda hanya kepada Allah. Amin, amin, amin. Di waktu-waktu yang mustajab. Sekarang hujan sedang turun, ini waktu yang mustajab. Doa kepada Allah agar dimudahkan urusan Anda oleh Allah Jalla Fi'ala. Kemudian teman-teman yang ada di lembaga bantuan hukum atau yang di apa namanya LBH, ya, tolong bantu Bapak ini. Ya, Pak Ustaz. Jelas. Tah. Makasih Pak Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Salam. Teleponnya berapa Pak? Teman-teman yang enggak tahu lembaga bantuan hukum tolong hubungi 08569 16211109. Dengan siapa? Haji Alwi. Haji Alwi. Alwi. Yeah. Nah, syukran. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Salam berkata. Ustaz, kita ke pertanyaan akhwat dulu boleh Ustaz? Apa? Kita ke pertanyaan akhwat satu ya Ustaz. Ah. Dua ikhwan satu akhwat yeah. Sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana membersihkan harta dari pendapatan syubhat sementara saya lupa barang atau harta mana yang saya beli dari hasil yang halal atau syubhat? Apa cukup bertaubat atau mengeluarkan semua harta yang saya miliki? Jazakallah khair. Ustaz, di dua qaribu, perkirakan mana yang dari syubhat, keluarkan, berikan kepada fakir miskin. Cukup Ustaz? Hah? Segitu saja. Sudah. Nanti mau nambahkan silahkan. Kalau salah tanggung jawab dunia akhirat. Cukup Ustaz. Nah, okay, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan tentang beasiswa. Tentang apa? Beasiswa. Ah, beasiswa. Bagaimana hukumnya mengajukan atau menerima beasiswa dari lembaga pengelola keuangan di mana instrumen investasinya dari surat berharga negara dan deposito. Anda mau belajar apa? Teknik mungkin. Teknik mungkin atau iya? Iya, iya. Iya, teknik. S1 apa S2 apa S3? S2. S2. bisa nilai Anda tinggi? Insya Allah. Nah, sudah diterima atau belum di salah satu universitas? Belum, cuman ingin aja. Ingin, iya. Kemana Anda rencananya? Di Jogja. Bukan keluar negeri? Bukan. Kenapa bukan keluar negeri? Karena kemaslahatan agama juga. Apa? Agama juga, karena imannya kurang, jadi saya ambil... imannya kurang, kesana Arab Saudi. Ambil, ada, benar, di Arab Saudi ada program teknik banyak. Ada, waktu saya pulang dari S3 di situ, ada sekitar 50 mahasiswa Indonesia yang sedang mengambil program S2, S3 di sana. Teknik semuanya, bukan agama. Ya, agama lebih banyak dari itu. Jelas? Cari di internet teknik A atau B atau C untuk S2 di Arab Saudi. Banyak, banyak senior-senior Anda di situ. Teknik apa Anda? Teknik elektro. Hah? Elektro. Elektro juga ada. Kemarin salah satu teman saya itu teknik elektro, S2 dia di KSU King Saud University, S1-nya di UGM, sekarang dia bekerja di Telkom Pusat. Oh, jadi tidak boleh menerima dari lembaga itu, Pak Ustaz, ya? Yang dari riba, ngapain ente sekolah pakai riba? Nanti isi otak Anda riba semua. Yes. Jelas? Jelas. Barakallahu fiik. Allahu barik fiik. Ustaz masih kuat, Ustaz? Lanjut? Tidak. Baik. Kalau gitu kita akhiri. Eh. Kita lanjut lagi di Ahad depan, bulan depan, Ahad pekan keempat, kembali bersama Ustaz Erwandi Tarmizi. Kepada ikhwan dan akhwat yang sudah menyiapkan pertanyaan, kami mohon maaf yang belum sempat terjawab. Saya yang minta maaf, bukan Anda. Oh iya, mewakili Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.